Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada pagi hari ini 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau yang bertepatan 15 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul dalam rangka menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau as-sahihah alaihi salatu wassalam. Dan ketahuilah ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahwa berkumpulnya para talabatul ilm di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah satu hal yang telah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ini merupakan salah satu sunnah yang ada di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan ketahui pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya talabul ilmi seperti ini adalah bahagian dari seorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang hadir di majelis ilmu, di kajian atau yang semisalnya, harus dia sandingkan, harus dia hadirkan keikhlasan-keikhlasan yang ada di dalam sanubarinya. Karena tanpa adanya keikhlasan, amalan-amalan ibadah kita apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan tertolak. Syarat yang kedua bagi seorang yang ingin amalannya diambil, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dan al-ittiba alhamdulillah telah terpenuhi pada apa yang kita kerjakan dari amalan soleh berupa talabul ilmi. Tersisa kita memperbaiki niat, mengikhlaskan, memurnikan ketika kita hadir di majelis-majelis seperti ini, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berniat untuk mengangkat kejahilan-kejahilan yang kita ada padanya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang paling disarankan, yang paling dinasihatkan oleh para ulama as-salaf, salafuna as-salih, para pendahulu kita yang mereka sudah menelusuri jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam sejak ribuan tahun yang lalu, memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita dalam beramal dengan amalan talabul ilmi. Di antara nasihat mereka adalah al-ijtihadu fit talab, agar kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Dijelaskan oleh mereka, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, al-Imam Ahmad, dan yang lainnya dari kalangan a'immatus salaf alaihim rahmatullah, bahwa sebab kenapa seorang harus memiliki juhud, kesungguh-sungguhan yang luar biasa ketika dia beramal dengan amalan talabul ilmi adalah karena apa yang kita dapatkan dari ilmu syar'i, sesemangat apapun yang kita keluarkan, pengorbanan sebesar apapun yang kita keluarkan, maka tidak akan bisa ditandingi dengan amalan-amalan yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Para sahabat saja telah dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, begitu pula yang lainnya dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertalabul ilmi, menuntut sebuah ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 10 ayat yang mereka baca, yang mereka pelajari di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan mereka lewati kecuali akan mereka sandingkan dengan amalan-amalan saleh. Dan kaidah umum yang namanya amalan saleh di masa dahulu pasti dan pasti akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berkah dibandingkan dengan amalan-amalan saleh di akhir zaman seperti ini. Sehingga amalan saleh yang namanya talabul ilmi yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dinukilkan para sahabat memiliki juhud kesungguh-sungguhan yang luar biasa, kemudian mereka sandingkan dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah setelah mereka mendapatkan pelajaran, setelah mereka mendapatkan faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka amalkan. Itu mereka membutuhkan yang namanya kesungguh-sungguhan yang luar biasa, al-juhud al-azimah. Lihatlah bagaimana seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jangan kita lihat enaknya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan riwayat kepada Abu Hurairah 5.000 sampai 6.000 hadis. Jangan kita lihat, wah luar biasa Abu Hurairah. Tapi kita harus melihat dari sisi yang lain, bagaimana Abu Hurairah bisa sampai kepada derajat tersebut. Padahal seorang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah orang yang terakhir kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya masuk ke dalam al-Islam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan kesungguh-sungguhan juhud al-azimah yang ada di sisi beliau, beliau bisa pada posisi yang pertama, peringkat yang pertama. Rajinnya luar biasa, sungguh-sungguhnya luar biasa. Ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para tabi'in, atba'at tabi'in, kisah yang tidak asing di tengah-tengah kita. Dari kalangan imam min a'immatis salaf sampai meminum air seninya sendiri ketika mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan demi perjalanan, safar demi safar, rihlah talabil ilmi mereka kerjakan dari Madinah menuju Syam, Basrah menuju tempat-tempat yang lainnya di Hijaz. Perjuangan, pengorbanan. Itu di awal-awal masa keemasan. Generasi-generasi yang telah mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka tetap bersungguh-sungguh. Lantas bagaimana keadaan kita yang berada di akhir zaman? Hadis walhamdulillah sudah ternukil, termaktub, tercatat banyak sekali di kutub para ulama. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada At-Tirmidzi, ada Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jangankan satu dua hadis kita cari, 7.000 hadis dalam satu majelis bisa kita dapatkan. Bersamaan dengan itu, kesungguh-sungguhan al-juhud yang ada di zaman kita sekarang sangat jauh panggang dari api. Hanya boleh da'awa, hanya boleh pengakuan, kami akan bersungguh-sungguh, saya akan bersungguh-sungguh. 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, selebihnya dia akan terlarut dengan syubhat, syubhat syaitan, waswasah, waswasah dari syaitan, yang akhirnya dia kembali lagi menuntut ilmu dalam keadaan biasa-biasa saja. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, nasihat dari para ulama ini harus kita camkan dan perhatikan baik-baik. Yang namanya menuntut ilmu syar'i, amalan ibadah besar, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan juhud. Sehingga apabila kita hanya ingin berduduk atau bertolabul ilmi, menuntut ilmu syar'i dengan duduk-duduk santai, tanpa ada pengorbanan yang kita keluarkan, tidak ada setetes keringat pun yang kita keluarkan, tidak ada pihak-pihak yang tersakiti dalam tanda kutip dengan tolabul ilmi kita, berarti kita belum apa-apa dengan ilmu syar'i. Memang harus ada yang dikorbankan. Memang harus ada kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Memang harus ada orang yang menangis mungkin di sana. Memang harus ada orang yang sakit hati mungkin di sana. Karena tidak kita turuti permintaan-permintaan mereka. Karena kita mengedepankan warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewariskan ilmu-ilmu beliau, hadis-hadis beliau, adab-adab beliau, manhaj-manhaj beliau, akidah-akidah beliau alaihi salatu wassalam, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi satu syaratnya. Kita dituntut oleh syariat Islam untuk bersungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar lewat. Benar-benar bersungguh-sungguh. Seorang yang memperhatikan jalan thalabul ilmi dengan kesungguh-sungguhan yang sangat luar biasa, paling tidaknya telah mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Banyak jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan ketaatan demi ketaatan, jalan ibadah demi ibadah, jalan amalan saleh demi amalan saleh, dan salah satu dari bentuk amalan saleh yang Allah perintahkan, nabinya sallallahu alaihi wasallam minta untuk kita kerjakan, thalabul ilmi. Penting adanya al-ijtihad. Bersungguh-sungguh, serius di dalam menuntut ilmu syar'i. Walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, salah satunya di jalan tuntut ilmu syar'i yang dia harus kerjakan, yang harus dia gali, yang harus dia ambil untuk dia mengobati kejahilan yang ada pada dirinya. Apa balasannya? Kata Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum, kami akan berikan hidayah kepada mereka, subulana, jalan-jalan kebaikan yang kami miliki. Maka ketika seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, terlebih seorang talibul ilmi, bersungguh-sungguh di dalam menggapai, mempelajari, menelaah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan heran kemudahan demi kemudahan dalam beramal saleh banyak peluang untuk dia kerjakan. Banyak sekali kesempatan dia untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, karena memang perintah Allah dan balasan dari Allah demikian. Akan tapi al-aksu bil-aksi, sebaliknya, kita hanya menganggap ilmu ini sebuah rutinitas, ya sepekan sekali, daripada enggak ada kegiatan, daripada di rumah, kesana kesini. Lanah diannahum subulananya tidak akan bisa dia rasakan. Sesuai dengan pengorbanan dia, tidak ada pengorbanan yang dia keluarkan untuk ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana yang menangis, tidak ada tetesan keringat yang dikorbankan, tidak ada ini dan itu. Makanya lempeng-lempeng saja. Dia akan merasakan ini sebuah rutinitas harian saya atau rutinitas mingguan saya dan yang seterusnya. Tidak lebih dari itu. Tidak akan tercatat sebagai Allah, sebagai amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amalan-amalan saleh harus menghadirkan an-niyat, sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama al-a'malu binniyat." Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dari karya Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada hadis yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah pada hadis yang ke-117. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul jari as-su. Bab yang berkaitan dengan tetangga yang jelek. Telah kita sebutkan hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang selalu beliau panjatkan, telah kita bahas lafaz kana, yang senantiasa, yang selalu beliau panjatkan alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jari su, dari tetangga yang jelek, fi daril muqam, tetangga yang jelek ketika aku berada di satu tempat tinggal, satu tempat yang mukim, tidak berpindah-pindah. Telah kita sebutkan bahwa riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini datang dalam riwayat-riwayat yang lainnya, di antaranya An-Nasa'i dan yang selainnya dari Ashab Kutubus Sunan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril badiyah. Yani tempat yang terpaku pada sebuah daerah yang tidak berpindah-pindah, yang telah kita ibaratkan pada pertemuan yang terakhir dengan kontrakan atau yang semisalnya. Ini makna yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dar al-musafir. Begitu pula jar al-musafir, tetangga ke kita, tetangga ketika kita melakukan sebuah perjalanan safar 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu di sebuah daerah, ternyata tetangganya adalah orang-orang yang jelek. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena sesungguhnya tetangga yang demikian keadaannya, yang berpindah-pindah, yang kita masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan bisa mendapatkan tetangga yang lain yang lebih baik dari si fulan, yang lebih baik dari si Allah, maka tetangga tersebut akan berpindah, tidak menetap. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan agar ketika beliau menetap dalam sebuah pemukiman, dalam sebuah komunitas, tidak diberi tetangga yang bermasalah, tidak diberi tetangga yang jelek. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam makna yang kedua, ikhwati fillah yara'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dengan lafaz yang ada di riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah ini. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Darul muqam maksudnya adalah al-akhirah. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari tetap di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tetangga tersebut jelek. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, darul muqam yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau riwayat ini adalah al-akhirah. Jadi maksudnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah agar tidak mendapatkan tetangga yang jelek di akhirat kelak. Maksudnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang isinya adalah orang-orang baik, yang isinya adalah orang-orang soleh. Di mana itu? Di akhirat. Karena kita tahu akhirat hanya dua tempat, al-jannatu wan-nar. Al-jannah tempatnya orang-orang salihin, sementara an-nar tempatnya orang-orang al-fujjar wal-kuffar. Walaupun al-fujjar minal muslimin, orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan muslimin, itu menjadi tempat persinggahan mereka yang nantinya setelah mereka dicuci, dibersihkan dari karat-karat mereka, dari dosa-dosa mereka, mereka akan dipindahkan biiznillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke arah syurganya Allah jalla jalaluh. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk tidak bertetangga dengan tetangga-tetangga yang jelek, maksudnya di neraka Allah wal'iyadzubillah. Doa dari Nabi SAW. Ikhwati fillah yara'akumullah, pelajaran yang bisa kita ambil sekelas Nabi SAW yang beliau sudah terjamin sebagai ahlul jannah, bahkan beliau alaihi salatu wassalam yang akan pertama kali mengetuk pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pihak-pihak yang masih meragukan apakah Rasul masuk ke dalam syurga ataukah belum tentu masuk ke dalam syurga, itu merupakan sebuah kekeliruan yang seorang itu harus bertaubat dari akidah dan keyakinan yang demikian. Harus kita yakini sedalam-dalamnya, seyakin-yakinnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin 100%. Kalau bisa mungkin lebih dari itu, 1000%. Tanpa ada keraguan sedikit pun, beliau adalah ahlul jannah, penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau yang akan mengetuk pintu syurga untuk diikuti oleh umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah terjamin sebagai ahlul jannah masih memohon perlindungan kepada Allah untuk tidak mendapatkan tetangga yang jelek. Artinya untuk tidak masuk ke dalam an-nar. Lindungi aku ya Allah agar aku tidak dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Dan ini semakna dengan permintaan Nabi SAW yang lainnya. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita meminta perlindungan kepada Allah di akhir-akhir sholat kita sebelum kita mengucapkan assalam dengan empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nabi aman dari azab kubur, tapi beliau minta setiap sholat. Coba kita bayangkan, Nabi itu sudah pasti selamat dari azab kubur, fitnah kubur, tapi beliau mengajarkan umatnya, ayo minta umatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang mutakabbir. Yang penting saya selamat. Umat saya mau difitnah di kuburannya, mau diazab di kuburannya, enggak ada urusan nafsi-nafsi. La. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan demikian. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling mulia, budi pekerti yang paling luhur, sopan santun yang paling mulia. Sehingga apa yang dipanjatkan, apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil, beliau itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mendapatkan risalah kenabian, na'am. Sebelum mendapatkan risalah kenabian. Oleh karenanya bangsa Quraisy mendapati sosok Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang adilnya luar biasa. Amanahnya luar biasa. Padahal belum menjadi nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla jalaluh sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi di usia 40 tahun. Artinya awal beliau lahir sampai ke usia 40 belum menjadi nabi dan rasul. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu beliau sudah mendapatkan penjagaan dari Allah jalla jalaluh. Dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak beliau disempurnakan sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang-orang kafir melihat beliau sebagai seorang penggembala kambing memiliki sifat yang luar biasa, al-adl wal amin. Adilnya luar biasa, amanahnya pun luar biasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika beliau sudah diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul di usia 40 sampai beliau wafat 23 tahun setelahnya, 63 beliau wafat alaihi salatu wassalam di kota Al-Madinah, lebih tepatnya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih minta perlindungan untuk tidak mendapatkan azab kubur. Selain untuk mendidik umat ini, mengajarkan ketawaduan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Dan kita berikan pesan ini secara khusus kepada mereka-mereka, habaib, al-awliya, para guru, para kiai, dan yang selainnya, yang menganggap bahwa diri-diri mereka adalah al-ma'sumin, yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah tawadu', ayolah rendah diri. Wahai habaib, wahai para kiai, wahai para guru, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketawaduan tersebut. Jangan malah menjadikan umat ini bingung. Yang penting kamu ikut kajian saya, yang penting kamu ikut majelis saya, yang penting kamu telah berbaiat pada saya. Kalau nanti di akhirat ditanya tentang perkara-perkara din, maka jawablah saya pengikutnya Habib fulan, Kiai fulan, dan yang seterusnya. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam minta dan diajarkan umat ini, ayo minta. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta perlindungan agar terhindarkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin beliau dalam kehidupan itu akan menjadi seorang yang paling mulia, seorang yang akan menjadi qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil hakikatnya, tidak akan mungkin sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam tersesat. Beliau pasti ada di bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arahan Nabi sallallahu, di bawah arahan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu kita meragukan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin keistiqomahannya, dijamin kelurusan akidahnya, dijamin kelurusan tauhidnya sampai akhir hayat. Tapi bersamaan dengan itu, sekali lagi minta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari fitnatul mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Dalam riwayat yang lain ada tambahan min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Begitu pula dari fitnah al-masih ad-dajjal, seorang dajjal yang terkutuk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Bukan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mengajarkan kepada umat ini. Sesosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan bertemu dengan dajjal, minta agar diselamatkan dari fitnah ad-dajjal. Dalam riwayat yang lain, proses atau redaksi dari hadis ini dikedepankan. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Adzabin nar yang pertama, kedua adzabul qabr. Ada riwayat yang membalik adzabul qabr, adzabin nar, sama. Intinya empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita senantiasa berlindung kepada Allah di akhir salat-salat kita. Artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk meminta perlindungan dari azab neraka. Sama seperti apa yang ada di hadapan hadis kita, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Al-isti'adzatu minan nar. Agar beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dimasukkan ke dalam neraka. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena sesungguhnya tetangga yang jelek di dunia ini akan berpindah-pindah. Tapi kalau sudah paten tetangga di akhirat sana, wal'iyadu billah, orang yang jelek, orang yang fasik, orang yang kafir, mubtadi', dhal, sudah enggak bisa dirubah-rubah kecuali setelah mereka dibersihkan. Wal'iyadu billah, kalau tetangga di sana seorang Yahud, seorang Nasrani yang wafat dalam kekafirannya, maka tidak akan bisa berubah, wal'iyadu billah. Itu yang diminta perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak disandingkan, tidak dijadikan sebagai tetangga-tetangga mereka makhluk-makhluk yang jelek, yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarrul bariyah, manusia-manusia yang jelek yang ada di muka bumi ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-118 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adab adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya asyrat. Asyrat artinya adalah alamat, tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini semuanya telah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim, semuanya, Musnad al-Ahmad, Jami' at-Tirmidzi dan yang lainnya. Banyak sekali alamatus sa'ah, asyrat as-sa'ah. Ada tanda-tanda yang besar al-kubra, ada tanda-tanda yang sughra, yang kecil. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menta'yin, tidak pernah memastikan kapan hari kiamat akan ditegakkan, kapan Dajjal akan dikeluarkan, kapan Ya'juj wal Ma'juj akan dikeluarkan, kapan Al-Imamu Mahdi akan diturunkan. Sekali lagi, tidak pernah ternukil dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam penyebutannya secara ta'yin. Belakangan ini banyak yang berani, banyak yang lancang terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berani mengklaim bahwa tahun 2020 Imam Mahdi akan keluar, bahwa tahun 2020 Ad-Dukhan akan keluar, Dajjal akan keluar. Bukti-buktinya diperlihatkan oleh da'i dalam tanda kutip yang katanya ilmiah. Salah satu tandanya yang dikeluarkan adalah berubah menjadi hijaunya daerah Arab Saudi. Diperlihatkan videonya, ini dan ini. Kalau orang yang sedikit berakal, orang yang mungkin pernah hidup di negeri Arab, khususnya daerah-daerah yang memang dingin, dan yang disorot adalah daerah-daerah yang seperti itu. Yang disorot adalah, yang di kamera, yang di video adalah di kota Taif, yang memang terkenal dengan perkebunannya. Jangankan 2019, jangankan 2020 besok, dari 7-10 tahun yang lalu sudah hijau. Mana hari kiamat? Mana Dajjal? Mana Imam Mahdi? Belum ada turun. Menunjukkan apa? Al-kadzib wal-fujur min ha'ula'id dhullal du'atun ala abwabi jahannam wal-iyadzu billah. Membuat bingung umat. Kaum muslimin kasihan, awamul muslimin terutama, sampai bingung mau bersikap. Saya gak bisa beramal, saya belum ada uang untuk haji, kiamat sudah akan dekat, Dajjal sudah akan keluar, panik. Dan yang demikian mungkin hobi bagi mereka, du'at ala abwabi jahannam. Seakan-akan ilmu syariat Islam, al-funun al-islamiyah, yang dibahas untuk di tengah-tengah umat, dibahas, dikaji, ditelaah, itu tidak ada, melainkan ramalan-ramalan dalam tanda kutip yang mereka koar-koarkan, wal'iyadzu billah. Bayangkan, 10 tahun yang lalu kota Taif sudah hijau. Kemana engkau ya da'i ala abu abi jahannam? Kenapa tidak disuarakan 10 tahun yang lalu? Dajjal akan turun. Kenapa tidak disuarakan 10 tahun yang lalu? Imam Mahdi akan turun. Aina ant? Kenapa baru sekarang berkoar-koar? Kalau memang menyatakan hal yang wadih, yang memang sudah datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ta'yin, 1441 Imam Mahdi keluar, hadisnya Bukhari, rijalnya thiqat, bisa dipertanggungjawabkan, ala ra'si wal ain, kita ikuti apa yang menjadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Anda yang menukilkannya wahai da'i ala abwabi jahannam wal iyadzu billah. Ikhwatifillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan asyarat sa'ah dibahas oleh para ulama. Kita jangan menjadi orang yang sok keminter, baru membahas satu hadis, wah ini asyarat sa'ah, ternyata terjadi di zaman sekarang. Wah ini negara Arab sudah hijau, oh berarti Imam Mahdi akan turun, sudah siap dibaiat, dan yang seterusnya. Prediksi demi prediksi, bak tukang ramal, tidak ada bedanya. Kemana akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-kuhan, al-munajjamun, orang-orang yang suka meramal-ramal. Nanti kalau sudah lewat tahun 2020 ternyata Imam Mahdi keluar, entah takwil apa yang akan dikeluarkan oleh para duat ala abwabi jahannam tersebut. Karena tidak ada sama sekali Nabi yang menyebutkan ta'yin waktu secara gamblang, secara wadih, tahun sekian. Apalagi pakai tahun Masehi 2020, 2021 dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah, kelancangan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tanda-tanda dari hari kiamat tersebut, tanda-tanda ketika Imam Mahdi akan turun, tanda-tanda ketika Ya'juj wal Ma'juj, Ad-Dukhan, Dajjal akan turun, semuanya ayo kita bahas dengan tafsirannya para a'immatus salaf. Kita ini orang baru dalam syariat, 1000 tahun sudah lewat di sana, dibahas tahun 200 Hijriah, tahun 300 Hijriah oleh para a'immah yang berkaitan dengan asyrat sa'ah tersebut. Bahkan tidak sedikit para imam min a'immatis salaf yang mengambil kesimpulan di zaman mereka, kanahnu fi akhiriz zaman, seperti kami yang hidup di akhir zaman, itu 500 tahun yang lalu sudah mengatakan kanahnu fi akhiriz zaman, kami ini seperti di akhir zaman. 500 tahun lewat setelah ucapan mereka tersebut, belum terjadi hari kiamat. Maksudnya apa? Kita jangan lancang, jangan coba-coba untuk menebak-nebak, menerka-nerka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Matas sa'ah?" Wahai Nabi alaihi salatu wasallam, kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah? Saat ditanya oleh malaikat Jibril, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Tidaklah orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Malaikat. Yang bertanya bukan seorang manusia biasa, malaikat Jibril, pemegang wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan berkhianat seperti ucapan orang-orang Syiah. Yang amanah, risalah yang diperintahkan oleh Allah diberikan kepada Muhammad, diberikan kepada Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Bukan seperti anggapan mereka orang-orang Syiah, Allah memerintahkan untuk diberikan kepada Ali bin Abi Thalib wal iyadhu billah. Akidah kufriyah yang ada di tengah-tengah kaum Syiah. Maka demikian ikhwati fillah yara'akumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau tidak mau menerka-nerka. Beliau bisa. Ada apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa? Oh, nanti insyaallah 1000 tahun yang akan datang akan terjadi hari kiamat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah bimbingan Allah jalla jalaluh. Berada di bawah ismahnya Allah Subhanahu wa taala yang menerka-nerka, yang meramal-ramal demikian, bahagian dari bentuk kekufuran. Hati-hati, enggak sembarangan. Memprediksi 2020 akan terjadi ad-dukhan, memprediksi nanti Imam Mahdi akan dibaiat karena imam besar kaum muslimin sudah berada di tanah Arab. La haula wala quwata illa billah. Terlalu lancang melihat perkara-perkara yang gaib. Coba tawadhu. Coba rendahkan diri-diri kalian. Thayyib kalau merasa orang alim, orang pinter, orang hafal sekian ribu hadis, orang hafal ayat-ayat Al-Quran, mungkin 30 juz hafidhul Quran, thayyib. Nah, tarimukum, kita hormati kalian dengan ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah kalian. Tapi mbaknya beradab dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mbaknya beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi tidak menerka-nerka. Sekelas Nabi mengajarkan mal mas'ulu anha. Tidaklah seorang yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu a'lam minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mal mas'ul, yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya malaikat Jibril. Ada yang ditanya, ada yang bertanya. Yang ditanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang fa'il, yang bertanya adalah malaikat Jibril. Tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui dibandingkan orang yang ditanya. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Dua-duanya enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu kapan hari kiamat, Nabi pun alaihi salatu wasalam tidak tahu kapan hari kiamat. Sama-sama tidak tahu. Sehingga diam. Itu jalan keselamatan. Jangan menerka-nerka, jangan sok tahu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Kalau sudah Allah sembunyikan, disebutkan tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu telah dibahas oleh para ulama. Ayo kembali kepada pemahaman para salaf. Kajian-kajian para salaf, karya-karya para salaf. Jangan kita yang menyimpulkan, oh berarti ini tahun sekian. Oh berarti ini akan terjadi sebentar lagi. Kita harus bersiap-siap. dan yang seterusnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan salah satu tanda dari hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan ditegakkan oleh Allah hari kiamat itu hatta sampai yaqtulur rajulu jarahu, sampai seorang berani tega membunuh tetangganya. Tidak cukup sampai di situ. Wa akhahu, seorang muslim tega berani untuk membunuh saudara kandungnya. Tidak cukup sampai di situ. Wa abah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim berani tega untuk membunuh ayahnya. Tiga pihak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berani membunuh tetangganya, yang harusnya tetangga itu dia muliakan, yang harusnya kejahatan-kejahatan tangannya, kejahatan-kejahatan lisannya tidak sampai kepada tetangganya. Harus selamat tetangganya dari perkara-perkara yang jelek. Insyaallah taala kan kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab la yu'dzir jarahu. Seorang tidak boleh mengganggu tetangganya. Tinggi hak seorang tetangga. Kalau kita berbuat zalim kepada tetangga, introspeksi. Mungkin kita ini orang yang jahat. Mungkin kita ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini orang yang tidak dirahmati oleh Allahu jalla jalalu. Hati-hati, perkara besar. Membunuh tetangga. Yang kedua, akhahu, ketika seorang berani membunuh saudara kandungnya. Saudara kandungnya dibunuh. Lebih dari itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang berani membunuh ayahnya. Tidak difahami dari hadis ini, ikhwati fillah yarakumullah. Seperti apa yang difahami oleh mereka, du'atun ala abwabi jahannam. Ketika mereka mendapati hadis-hadis yang demikian, mungkin mendapati sebuah kasus, ada seorang anak membunuh ayahnya. Besok berarti hari kiamat. Hakadha? Kita memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, apakah demikian? Dan ternyata kita dapati dari realita yang ada, dari wakil yang ada, sudah terlalu banyak pembunuhan tersebar. Darah-darah kaum muslimin secara umum sudah seakan-akan tidak berharga lagi. Akan tetapi kita beradab kepada Allah paling tidaknya, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum menegakkan hari kiamat, jangan dipaksa. Untuk Allah tegakkan hari kiamat, sudah banyak tanda-tandanya. Berarti 2020 akan Allah tegakkan, akan Allah turunkan, diawali dengan turunnya Imam Mahdi, diawali dengan turunnya Dajjal dan yang seterusnya. Allah belum mau menegakkan hari kiamat, kok dipaksa gimana? Maka hati-hati dari syubhat-syubhat syaitaniyah yang senantiasa dihembuskan oleh du'at al-abwabi jahannam. Seakan-akan ilmiah, seakan-akan, oh iya itu berdasarkan hadis Nabi. Ikhwati fillah yarakumullah, kaidah yang kita harus pelajari. Kalau kita melihat firqatud dalal, ahlul bid'ah wal ahwa, tidak akan mereka menyudutkan Al-Qur'an, tidak akan mereka menyudutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadan. Khudh hadhihi qa'idatan lakum. Ini kaidah untuk kita semua. Ahlul bid'ah wal dalal tidak akan memojokkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara sarahah. Di majelis-majelis sirriyah banyak hadis-hadis Nabi yang mereka pojokkan, tapi di kajian-kajian umum, tablik-tablik akbar mereka, tidak akan mereka pojokkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berlindung di belakang sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal ad-dalalah, kesesatan demi kesesatan yang mereka bawa, wal iyadz billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Wakil yang ada, kenyataan yang ada, kita dapati banyak kasus-kasus anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya, anak membunuh kakaknya, adiknya dan yang seterusnya. Tapi belum hari kiamat ditegakkan. Naam, belum. Kenapa? Kok kenapa? Jangan ditanya kenapa tentang urusan Allah Subhanahu wa taala, tentang fi'lullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita bertanya. La yus'alu amma yaf'al, kata Allah jalla jalaluh. Jangan ditanya kenapa Allah belum menegakkan hari kiamat. Kenapa Allah demikian dan demikian? Kenapa Allah tidak adil? Kenapa Allah memojokkan orang-orang yang bercadar misalkan? Jangan ditanya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia itu yang akan ditanya. Siap-siap diri kita nanti akan ditanya satu persatu. Kamu wafat pada usia berapa? 40 tahun. Dari usia 0 sampai 40 tahun, apa yang sudah kamu perbuat dari amalan soleh? Itu yang kita harus persiapkan. Amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah. Bukan, kenapa Allah demikian? Kenapa Allah belum menegakkan hari kiamat? Kenapa Allah belum menurunkan dajjal? Kenapa? Kenapa? La yus'al. Tidak boleh ditanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka khotifi la yara'akumullah. Dari pemahaman hadis ini, apa yang ada di sisi para aimmatus salaf menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat seperti yang sudah kita singgung tadi, ada yang tanda kecil, ada yang tanda besar. Tanda besar pun terjadi hari ini misalkan. Matahari sudah terbit berbeda dari arahnya. Sudah terbit berbeda dari arah biasanya. Kalaupun terjadi hari ini, kita tidak boleh mentayin pasti akan terjadi hari kiamat. Sehari lagi, dua hari lagi, tiga hari lagi, sepekan lagi. Siapa kita? Sadar diri. Sadar diri, jangan ikut-ikut urusan gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Jalla Jalaluh yang mengetahui keadaan dunia ini. Allah paling tahu Subhanahu wa taala kapan dunia ini akan dihancurkan. Kiamat akan ditegakkan, Imam Mahdi kapan diturunkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sok tahu. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tidak akan ditegakkan sa'ah, tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai seorang berani membunuh tetangganya, saudara kandungnya, dan ayahnya. Ternyata di sana ada hadis yang serupa dengan ini. Di antaranya adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yukthirul haraj. Atau ini dari sahabat Abu Hurairah, afwan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, 'La taqumu as-sa'atu hatta yukthiru al-haraj.'" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai tersebar yang namanya al-haraj. Ditanya Nabi oleh para sahabat beliau, "Qalu wa mal haraj ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan al-haraj ya Rasulullah dari sabdamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatlu. Sehingga la taqumu sa'atu hatta yakthura al-qatl. Tidak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat sampai tersebar yang namanya pembunuhan. Tersebar pembunuhan ini bukan hanya di zaman-zaman sekarang. Kita mengetahui salah satu sekte dari kalangan kaum muslimin, yaitu sekte Al-Khawarij, yang telah dikafirkan oleh sebahagian, sekali lagi, yang telah dikafirkan oleh sebahagian, bukan seluruhan, oleh sebahagian para ulama as-salaf. Berarti sebagiannya ada yang menganggap bahwa mereka masih kaum muslimin, saudara-saudara kita, kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Terjadi sejak dahulu kala. Jangankan seorang muslim yang tidak punya jabatan, sekelas Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib, atau sebelum beliau Uthman ibn Affan, terbunuh di tangannya Al-Khawarij. Peperangan Jamal, As-Siffin, pembunuhan demi pembunuhan antar kaum muslimin. Berarti sejak dulu tersebar yang namanya pembunuhan demi pembunuhan. Mendatangi masa, tambah jauh lagi masa, tambah jauh sampai ke akhir zaman kita. Kaum Khawarij tambah parah lagi kesesatan demi kesesatan yang ada di sisi mereka. akidah demi akidah yang ada di sisi mereka, yang berani menghalalkan darah-darah kaum muslimin secara umum, secara khusus pemerintah tagut kata mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas sekian banyak darah kaum muslimin yang ditumpahkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Yakthur al-haraj, yakthur al-qatl. Tersebar pembunuhan di mana-mana. Apalagi daerah al-Iraq wasya. Markasnya ISIS, ad-Da'ish. Pembunuhan demi pembunuhan. Ini tanda hari kiamat, tapi kita tidak bisa sekali lagi mengklaim besok hari kiamat karena hari ini tersebar pembunuhan demi pembunuhan. Sadar diri, tawadhu, rendahkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Sudah, jangan terlalu lancang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda demi tanda ini, khawatir filahi rahimakumullah, masuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebar pembunuhan. Bahkan sudah merupakan fitrah. Sudah merupakan fitrah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Musibah yang ada di tengah-tengah mereka adalah al-qatl, pembunuhan demi pembunuhan. Yang menunjukkan adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Ummati hadhihi, dalam riwayat yang lain, yang lainnya tanpa lafadz hadhihi, ummati ummatun marhumatun. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumah, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Masuk ke dalamnya ahlul bidah, na'am. Masuk ke dalamnya mubtadi'ah wa ahlul ahwa, na'am. Masuk ke dalamnya atba' al-hajuriyah, na'am. Masuk ke dalamnya atba' Muhammad al-Imam, na'am. Masuk ke dalamnya atba' Muhammad ibn Hadi, na'am. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Wasil ibn Atha, dan orang-orang yang sesat di zaman dahulu. Masuk ke umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka marhumah. Kita bukan orang yang memudahkan untuk mengeluarkan lafaz kafir dari lisan-lisan kita. Pengikutnya ini kafir, pengikutnya itu kafir, pemerintah kafir. Bukan, bukan, kami bukan takfiriyah. Kami masih menganggap mereka adalah saudara-saudara kami, kaum muslimin. Oleh karenanya kami menasehati mereka agar tidak terjatuh di dalam fitnah, agar tidak terjatuh di dalam ad-dalalah, agar tidak terjatuh di dalam muhdatsatul umur, al-umur bid'iyah, perkara-perkara bid'ah. Kami sayang kepada mereka, kaum muslimin. Jangan dituduhkan aneh-aneh. Wahabi kaum takfiri, ahlus sunnah al-jamaah kaum takfiri, dan yang seterusnya, kaku, dan yang semisalnya. Jangan. Kami sayang kepada mereka. Buktinya kami masih mau menasihati mereka. Kalau kami tidak sayang kepada mereka, silahkan. Lakukan kebid'ahan yang kamu kerjakan. Kesyirikan, kerjakan. Silahkan. Azab-azab kamu yang diazab, bukan kita. Untuk apa kita capek-capek meneriakkan suara al-haq, meneriakkan ahlus sunnati wal jamaah, akidah yang dijamin oleh Nabi SAW dengan al-jannah. Untuk apa kita letih-letih mengeluarkan upaya demi upaya, tahzir demi tahzir? Karena kita mencintai mereka. Tolong difahami. Bahkan Nabi SAW yang menyayangi semua umatnya, ummati hadhihi ummatun marhumatun, seluruh umatku adalah umat yang dirahmati. Padahal Nabi SAW yang bersabda, wasataftariku hadhihil ummah ila thalathin wasaba'ina firqah. Umatku ini, kata beliau SAW, sataftariq, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya di dalam neraka. Bayangkan. Ini bukan ucapannya sahabat, bukan ucapannya tabi'in, atba' tabi'in, Abu Bakar, Umar, lah. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, in huwa illa wahyun yuha. Wahyu semata-mata yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umat ini kata beliau, yang beliau katakan dalam hadis yang ada di hadapan kita, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebagai sahabat yang membawa riwayat hadis ini, ummati hadhihi ummatun marhumah, umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau mempelajari al-Islam, ikhwati filah ya ra'akumullah, secara kafah, keseluruhan, udkhulu fi silmi kafah. Nabi SAW memberikan kabar gembira, umat ini adalah umat yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa alaiha azabun fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Bushra dari Nabi, kabar gembira dari Nabi SAW, bahwa umat Islam ini, kaum muslimin, kita semua, termasuk ahlul bid'ah wa dhalal, termasuk khawarij, termasuk jahmiyah, termasuk mu'tazilah, dan yang seterusnya, asy'ariyah, maturidiyah pun masuk, sufiyah pun masuk, karena mereka umat Nabi SAW. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Maksudnya azab yang apa? Azab yang kekal. Kaum muslimin, sesesat apapun mereka, sefajir apapun mereka, sefasik apapun mereka, selama pernah mengeluarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Cepat ataukah lambat? Ini akidahnya Nabi SAW, tidak seperti mereka, kaum khawarij. Seorang yang minum khamr, kafir, kekal di neraka. Naam, kekal di neraka. Orang yang berzina, kafir, kekal di neraka. Naam, kekal di neraka. Lo mau dibawa kemana hadits Nabi SAW? La yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min, kata Nabi SAW. Mau dibawa kemana hadits Nabi? Tidaklah seorang yang mencuri melakukan aksinya dalam keadaan dia beriman. Beriman dia, tapi nakisul iman, imannya lagi rendah, imannya lagi lemah, kebutuhan duniawiyah lebih tinggi daripada keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lafat Nabi wa huwa mu'min, mau dikemanakan? Terdiam kaum khawarij melihat hadis-hadis sahih demikian. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, gak akan diazab secara kekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umat marhumah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azabuha fid dunya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, azab mereka, azab untuk umat Islam adalah di dunia. Kemudian disebutkan tiga model azab yang akan diterima oleh kaum muslimin di dunia ini. Yang pertama kata Nabi, al-fitan. Yang kedua az-zalazil. Dan yang ketiga adalah al-qatl. Azab umat Islam di dunia mereka dapatkan, tapi di akhirat mereka akan mendapatkan ujungnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Azab di dunia yang pertama, musibah, bala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan ke tengah-tengah umat Islam adalah al-fitan, fitnah demi fitnah. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Banyak hadis tentang fitnah, banyak. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, waktunya gak cukup. Fitnah demi fitnah akan terjadi, musibah demi musibah akan terjadi, bala yang berkaitan dengan fitnah yang bisa menggoyangkan keimanan seorang muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi-pagi dia masih beriman, sore harinya kafir. Sebaliknya, sore hari dia beriman, pagi harinya keesokannya kafir. Gara-gara fitnah. Hati-hati dengan fitnah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Agar kita selamat dari fitnah dunia ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doa demi doa agar seorang itu terjauh dari fitnah, karena memang itu azab yang akan Allah turunkan kepada umat Muhammad. Fitan, fitnah demi fitnah. Badziru bil a'mali fitanan. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, az-zalazil, gempa bumi. Ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad alaihi salatu wasallam, azabnya mereka. Tapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan zalazil tersebut. Zalazil atau azab yang lainnya akan ada di neraka, wal'iyadzu billah. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qatl, pembunuhan. Demi pembunuhan. Ini tiga azab. Maka hakikatnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bushra, kabar gembira untuk kaum muslimin. Begitu pula kaitannya dengan hadis yang ada di hadapan kita. tanda hari kiamat itu akan tegak setelah seorang berani membunuh ayahnya, saudaranya, dan tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain pun mengatakan bahwa umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah umat yang akan terpecah menjadi 73 golongan. Inilah dua sisi yang ada di sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhiran, memberikan busyra, kabar gembira, dan nadhir, memberikan peringatan. Kulluha finnar, kata Nabi, semuanya di neraka. Ini tahzir dari Nabi setelah beliau mengucapkan ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat-umat yang dirahmati, tapi beliau juga yang mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pembunuhan adalah sebuah fitnah, sebuah azab yang Allah turunkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga tidak bisa kita hindari. Pasti ada pembunuhan demi pembunuhan. Yang harus kita kerjakan adalah keyakinan kita bahwa darah-darah kaum muslimin yang ada di kanan kiri kita, yang ada di hadapan kita, haram hukumnya satu tetes pun untuk kita tumpahkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Haram. Sehingga akidah itulah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tetangga kita sebagai seorang muslim juga memiliki hak-hak yang sangat luar biasa, harus kita imani, harus kita yakin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tidak akan tegak hari kiamat setelah pembunuhan tersebar. Maka menunjukkan kepada kita bahwa akhir zaman yang ada akan terus ada, dan pada posisi akhir zaman sampai kapan? Wallahu taala a'lamu bissawab. Jangan berkesimpulan, jangan mengambil hasil-hasil penelitian prematur. Ingatlah bahwa kita telah dibimbing oleh syariat Allah. Ingatlah bahwa kita telah dibimbing oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan al-jar as-su. Jar yang jelek, tetangga yang jelek. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab la yu'dhi jarahu. Bab yang berkaitan dengan seorang itu tidak boleh membunuh atau tidak boleh mengganggu, afwan, tidak boleh mengganggu tetangganya. Karena orang yang mengganggu tetangganya diancam akan masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzu billah. Akan kita bahas hadis yang ke-119 dari Al-Adab Al-Mufrad. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.